warahmatullahi wabarakatuh. Meningkatkan kepahamannya karena kerusakan zaman yang sangat luar biasa ini membawa dampak yang sangat berat untuk diri kita maupun anak turun kita. Cobaan yang akan menimpa atau yang sedang menimpa kita semua di dalam menetapi Quran hadis jamaah ini adalah cobaan yang pertama adalah hilangnya atau berkurangnya atau minimnya ibadahnya hati. Kenapa? Karena pengaruh kondisi keadaan zaman, terutama tayangan-tayangan, terutama HP dan lain-lain. Itu yang diserang adalah ibadah hati. Orang iman itu berkurang atau bahkan hilang. Ibadah hati contohnya kehusyukan. Orang sudah sulit menjumpakan orang iman yang khusyuk. Contoh lagi disebut cinta kepada Allah. Nih, nayyirul adillah minal kitab wa sunnah fi mahabbatillah. Nayyirul adillah fi mahabbatillah. Terangnya dalil, meneranginya dalil dari kitab dan sunnah dalam masalah cinta kepada Allah. Ini ada dua kemungkinan. Ada karena kita memang belum mendalami betul ibadahnya hati itu apa saja. Berarti kita masih belum punya ilmunya, belum ada pendalaman. Ada kalanya sudah, tapi karena pengaruh zaman. Kalau ke Mekah, ke Madinah, lihat di Masjidil Haram, baik ibadahnya, imamnya contohnya sambil sholat, sambil nangis, berdoa nangis. Guru-guru mengaji di sana jarang yang istilahnya rame kayak di sini, rame sendiri atau buyang-buyu atau ketawa-ketawa, benyak-benyak, jarang. Yang ada orang maju itu sungguhan, penanan, khusyuk, bahkan tidak jarang atau sering menangis karena mengkaji isi dari Quran. Nah, di sini masih perlu peningkatan-peningkatan dengan ilmu-ilmu dari Quran hadis yang perlu disendirikan dan diperdalam betul, diamalkan betul. Tidak hanya sekedar asrama, khataman satu bulan habis itu ditutup, enggak, tapi betul-betul Quran hadis satu persatu ayat hadis diperdalam, diyakini, diingat, dihafal, lalu diamalkan, sehingga janji Allah keluhuran pertolongan itu betul-betul nyata, betul-betul nyata. Kadang di akhir zaman itu orang istibah, istibah itu samar mana yang pertolongan, mana yang bukan. Soalnya wujudnya sama, misalkan hartanya tambah, yang tertib ibadah dalam jamaah, yang gak tertib ibadah kadang-kadang malah hartanya banyakkan yang gak tertib kadang-kadang. Orang kadang-kadang melihatnya pokoknya kelihatan hartanya banyak, nah itu berarti harta. Kelihatan bangunan fisik megah, barokah. Tidak semua. Soalnya dalam bahasa Quran hadis ada namanya istidraj. Idza ra'aita ar-rajul basatallahu dunyahu wa huwa muqimun ala maksiatin bahwa kadzalika istidrajun minallah. Kalau kamu melihat laki-laki oleh Allah seakan-akan hartanya itu dibutuhkan, tapi pada kenyataannya dia berada dalam kemaksiatan, maka berarti itu adalah istidraj. Itu adalah penglulu, kalau bahasa Maduranya. Kenapa kasih ini? Elo-elo. Hah? Esolah. Jadi Ibri Malaysian sana. Mun apa ya kan esolah. Jadi itu bukan pemberian untuk kebaikan. Makanya kita di dalam jamaah ini terus mendengarkan nasihat, kalimat yang sangat bisa kita pahami lalu kita praktekkan. Soalnya sekarang banyak orang nasihat yang nasihat sendiri itu enggak paham dengan apa yang dia enggak paham, itu artinya praktiknya dia enggak praktek. Contohnya nasihat supaya mukhlis lillah karena Allah, disuruh terangkan ikhlas saja masih bingung. Dalam prakteknya secara lahir enggak ikhlas banyak, padahal itu penasehatnya. Berarti kan masih perlu penggalian pengertian ikhlas itu seperti apa. Bab mukhlis lillah karena Allah. Mudah-mudahan dayaan ini bisa dimasukkan kita. Bab mukhlis lillah karena Allah. Coba kita rinci lewat teks dulu. Kemudian misalkan jamaah supaya betul-betul menjauhi syirik dan ahlinya. Sekarang ini ada dua kemungkinan memang. Ada yang awam memang belum bisa beda-bedakan syirik dan tidak itu, sehingga dia juga terjun. Kadang-kadang senkom di suatu tempat itu laporannya mubaliknya, wah ini dia senkom masuk gereja, senkom apa namanya membantu acara-acara syirik, bawa tumpeng, bawa apa yang sebenarnya dihindari itu bisa. Tapi ini Setelah kita teliti, ya karena memang belum ngerti bahwa orang iman itu jangankan syirik. Dulu Bapak Kiai Haji Nur Hasan dengan bid'ah tok itu sudah jebek, kata orang Jawa ini. Mendandang Madura. Cuma cek bajin saran. Cek bajin, cek. Oh, orang ya. Jebek ini ya. Nah, melihat saja itu sudah risih, sudah enggak enak. Nah, sekarang coba dengan bid'ah. Malah katanya dibikin guyonan. Penasehatnya itu. Jadi nasehat tapi tidak menghayati betapa besarnya sesuatu yang menyalahi agama. Seperti Khalifah Umar mengatakan, dulu saya bersumpah demi Bapak sama jahiliyah. Setelah Nabi melarang, saya sudah tidak mau lagi sumpah demi Bapak atau meriwayatkan, menirukan orang-orang itulah sumpah demi Bapak. Enggak mau, itu contoh. Dulu bapaknya menjelaskan ya seperti itu. Apalagi dengan syirik, luar biasa. Marahnya itu luar biasa. Nah, ini yang perlu kita hidupkan lagi. Hal-hal kemurnian seperti ini yang harus kita gali lagi, kita yakinkan lagi kepada para jamaah bahwa keluhuran itu sebenarnya bukan pada megahnya bangunan, bukan pada banyaknya uang. Itu bagian dari tanda keluhuran, tapi bagian kecil itu bisa jadi istidrat juga. Tidak semua itu tanda, tapi bukan itu. Maka Khalifah Umar mengatakan, zalika mimma yajma'u. Kalau hanya dunia yang kamu lihat, itu kul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'u. Khalifah Umar melihat harta tak lapangan, yang lain mengatakan hadza min fadlillah wa rahmatihi. Khalifah Umar lah hadza mimma yajma'u. Ini termasuk dunia yang mereka kumpulkan. Artinya meyakinkan bahwa min fadlillah wa rahmatih itu adalah Quran, hadis. Itu adalah bisa menetapi berjamaah, itu bisa menetapi kemurnian. Di mana itu lancar, berarti itu intinya. Hanya jamaah terus kita jaga sapolnya, kemampuan kita untuk kembali sungguh-sungguh dengan apa itu ilmu yang sudah dipelajari. Ya, mudah-mudahan dengan adanya apa namanya ijtihad tafsir Quran dan lain-lain itu, terus nanti kita bisa meningkatkan keahlian-keahlian generasi penerus ini supaya betul-betul sampai kepada maksud dan tujuan Bapak Kiai Haji Nur Hasan. Karena jamaah ini yang membuka beliau, yang memberikan apa itu penanaman keyakinan kaidah-kaidah mendasar itu ya beliau. Sudah benar menurut Quran. Coba harus mengerti agama Islam. Harus Quran. Harus berjamaah. Terus diijtihadi harus 5 bab. Masing-masing jamaah. Walaupun enggak disebut 5 bab, memang orang iman pasti begitu. Jangan takut nyebut 5 bab. Umpama enggak disebut, ya memang itu orang iman memang harus begitu. Enggak ada orang iman tidak mengaji. Enggak ada. Gak ada orang iman tidak beramal. Gak ada orang iman tidak apa? Membela. Gak ada orang iman tidak sambung. Mana ada orang iman, orang jamaah mesti tidak boleh serta, harus sambung. Tidak ada orang iman tidak tahan. Itu menjadi sifatnya. Itu dalam perjuangan jamaah disebut dengan lima umpama. Umpama itu enggak ditetapkan oleh ulama. Allah Rasul menetapkan itu. Semua dalilnya wajib. Dalilnya wajib. Ya, alhamdulillah dengan bahasa yang sederhana itu jamaah bisa sampai yang awam pun bisa menjalankan. Kalau orang awam itu jalan banyak sekali caranya, bingung. Simpel-simpel saja. Nah, dengan mengaji nanti bisa dinasihati, diarahkan. Karena ada program nanti. Diajak beramal bisa, yang kurang bisa ditambah, yang belum tertib ditertib. Diajak membela supaya perjuangan ini tetap berjalan. Diajak jamaah rukun, kompak, sambung, tidak terpecah, supaya bisa kuat. Diajak taat, ya, supaya jiwa iman seseorang itu tidak hilang karena tidak taat. Di majelis yang masih kita perlu memperbaiki, perlu meningkatkan di dalam kita menetapi jalan. Maka saudara-saudari yang hadir pada kesempatan ini, marilah kita niat kita sama Allah. Mudah-mudahan dengan yang disampaikan nanti Allah memberikan tambahan manfaat. Amin. Saya dan keluarga dan rombongan mewakili taqabbalallahu minna wa minkum. Di hari raya mudah-mudahan jajannya masih. Kalau enggak ada jajannya pun ngantuk. Apa jajannya di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah jazakumullah khair. Jadi perkembangan terakhir bahwa dari program tahfidz ini sudah mulai masuk kepada pendalaman-pendalaman termasuk materi ini. Ini sudah ini di Halabah Jawa Tengah sudah. Artinya kita ajak anak-anak jamaah itu sambil menghafalkan Quran nanti bisa menjadi orang yang alim, faqih. Faqih itu kalau bahasa di dalam jamaah ya ahli ibadah. Ahli ibadah itu akan muncul, akan timbul ketika orang sudah baik hatinya, sudah ngerti hatinya bagaimana saya dengan Allah. Ini kita mulai dari al-ikhlas. Al-ikhlas malah belum, nggak mau bukunya. Ini mahabbatullah. Ini kita belajar bagaimana sebenarnya mencintai Allah. Ulama-ulama zaman dulu seperti apa itu tertulis di buku ini. Kalau yang Iqomussalah beberapa waktu yang lalu kita sudah, cuma mungkin ada beberapa yang belum dibaca seperti apa ada yang enggak Iqomussalah sampai apa. Kita mulai dari mahabbatillah, mayyibul adillah fi mahabbatillah. Al-Mukaddimah dibaca dengan cepat saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Silakan ditambahin apa kurang. Inna asdaqan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadithi hadyu Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Di awal surat An-Nisa yang amal taqwa hatta tepati kali imam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa mahabbatullah itu lebih satu. Wa mahabbatullah yang atas ada ini laha ahamiyatun ulma, cinta kepada Allah itu laha bagi mahabbat ahamiyatun ulma, kepentingan yang sangat besar. Wa makanatun samiyatun, dan pangkat yang tinggi, mulia maksudnya. Jalilatun akum layudaniha wailuha, tidak mendekati pada mahabbatullah apa wailuha selain mahabbatullah. Min qawaidid dini, dari beberapa kaidah-kaidah dasar. Kaidah-kaidah itu dasar-dasar agama. Wa furu'ihi, dan cabang-cabangnya agama. Jadi masalah mahabbatullah ini sangat penting, kepentingannya besar, pangkatnya juga tinggi, agung. Kaidah-kaidah mendasar agama dan cabang-cabangnya itu tidak ada yang mendekati, menyaingi masalah mahabbatullah, cinta Allah. Kenapa? Ir, karena hiya mahabbatullah iku aslul a'mali ad-diniyati, ad-diniyati pondasi amal-amal agama. Jadi kalau orang beramal tidak didasari cinta kepada Allah, itu ibarat bangunan tidak ada pondasinya. Ya, seperti kita mau berkorban, mau apa namanya berkorban untuk anak istri, ya, karena berangkat karena cintanya kepada anak istri. Kita mau kerja di perusahaan, apa karena cinta kepada uang. Kita beramal ibadah kepada Allah, sholat misalkan, hanya sholat itu tak, nggak ada karena rasa cintanya kepada Allah, itu ibarat bangunan tidak ada pondasinya. Jadi mahabbah untuk pondasi amal-amal dalam agama. Lidah, karena inilah karena ada wakil dalam hambaku, demikian cinta kepada Allah iku min akhdamil muqamati, termasuk paling utamanya maqam. Maqam itu tempat, maksudnya perihal keadaan. Alati yang tasabaqa balapan ilaiha pada maqamat muqamat sofar abidun, orang-orang yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah zaman dulu itu balapan mencintai Allah, itu adalah suatu perihal, suatu tempat yang menjadi target orang-orang yang ahli ibadah zaman dulu. Jadi bukan hanya mengejar jumlahnya ibadahnya, tapi kualitas cintanya kepada Allah. Wa min a'zamid darajati, dan termasuk paling utamanya derajat, allati yang harisa, ingin, kepingin banget, ala buluhiha, atas sampai kepada derajat, sawal mu'minuna, orang-orang iman, as-sadiquna, yang jujur, yang sungguh. Orang iman yang jujur, yang sungguh, pasti kepingin sampai kepada derajat mahabbah yang tinggi. Li'ilmihim, karena pengetahuan mereka orang iman, annallaha, sesungguhnya Allah, iku khalaqa, menciptakan siapa Allah, al-khalqa, pada makhluk, limahabbatihi, untuk mencintai Allah, wa ta'atihi, dan taat kepada Allah. Allah menciptakan hamba itu supaya hamba itu cinta dan taat kepada Allah. Artinya apa? Ibadah itu, ibadah itu adalah praktek dari cinta dan taatnya orang itu kepada Allah. Lidah, karena ini ahabba, mencintai siapa mu'minuna, orang-orang iman, khaliqahum, pada pencipta mereka, al-hubbal azimah, pada cinta yang agung. Fantara'at, maka penuh obokul buruh hati mereka orang iman, bidalikan hukmi, dengan demikian cinta Allah. Fa'anathum, maka membantu atau memudahkan hum, pada mereka orang iman, apa hadihil mahabbatu, ini cinta, cinta kepada Allah, memudahkan hal inkiyati, atas tunduk, wataslimi, dan menyerah, limahbubihim, pada kekasih mereka orang iman. Mahbub itu yang dicintai, maksudnya kekasih, yaitu Allah, dengan penuhnya hati cinta kepada Allah, itu dapat membantu, memudahkan orang iman untuk tunduk dan menyerah kepada Allah. Orang itu kalau sudah racun cinta, apa katanya anak muda ya? Kalau racun cinta, tai kucing rasa coklat. Sekarang tainya kucing ini bisa rasa coklat. Kalau cinta kepada Allah, ya hanya ngambil hikmahnya saja. Bukan seperti itu yang dimaksud. Kalau orang cintanya pol kepada Allah, mau ibadah seperti apapun itu, tidak ada rasa capeknya seperti Rasulullah. Seperti malam itu, sholat malam itu kan sebenarnya itu hikmahnya seperti itikaf gitu. Di waktu malam, kenapa Nabi sujud sampai lama, rukuk sampai lama? Ya, karena punya cinta yang kuat. Jadi kalau sudah cinta itu sudah hilanglah rasa. Coba kalau mantan baru, nah, mantan baru. Apa-apa tidak terasa insya Allah. Namanya mantan baru itu yang tidak ada. Insya Allah dicari susahnya itu sulit. Tapi senang aja. Karena di situ masih rasa cinta. Kalau mantan lama coba. Insya Allah ya tetap begitu. Kalau orang bisa mempertahankan. Fa'asu, maka merasakan mereka orang iman. Ya, anaknya diselamatkan. Anaknya siapa ini? Ditokmil imannya dengan manisnya iman. Di luar ada ditokmil iman sebab manisnya rasanya iman. Wadaku dan merasakan mereka halal wadahu. Ini kalimat lain sama aja, manisnya iman. Dengan cinta yang kol, diikuti tunduk, patuh, taat kepada Allah yang kol. Akhirnya orang iman merasakan manisnya keimanan yang luar biasa. Manisnya keimanan itu menetapi iman kondisi apapun itu manis terus. Gak ada rasa pahitnya itu. Pahitnya itu jadi manis. Nah, Nabi Ayyub itu ketika dicabut oleh Allah hartanya, gak ada rasa keluar. Anak saya ya, keluar. Ketika apa itu dicabut hartanya, dicabut kesehatannya, dicabut anaknya, enggak bergeming sama sekali. Malah bilangnya alhamdulillah. Sudah tingkatan qaulul iman. Qaulul iman yang paling atas. Kita enggak, insya Allah belum ada ya. Gitu. Jadi bukan kaget terus semaput, setruk. Malah alhamdulillah sudah dapat. Yakin itu milik Allah, yang ngambil Allah. Waktu Allah mengembalikan, kembalikan betul Allah. Kan gitu, kembalikan anaknya yang mati hidup lagi, dikasih anak lagi. Lumbung-lumbung padi, bukan diisi padi. Bukan sini padi gandum, isinya emas. Kembalinya, sebagian riwayat begitu, subhanallah. Konon kuatnya, halawat al-iman. Fa'asu fi na'imin fi hadhihi dunya. Maka hiduplah mereka di dalam nikmat, nikmat sekali di dalam dunia ini dunia. La ya'rifu tidak mengetahui tokmahu pada manisnya iman wai sopo ghairuhu selain mereka yang punya cinta kepada Allah. Tidak ada yang bisa merasakan itu kecuali yang memang punya mahabbah seperti itu. Orang melihat itu kok bisa ya, kondisi susah kok malah buyu. Orang lain udah kencing manisnya umat ini kok malah ketawa ketawa. Seperti kisahnya para sahabat, para tabi'in sampai seperti Uwais Al-Qarni sholat dicambuk, tetap aja sholat, sujud diinjek, tetap aja sujud. Orang yang lain yang ngeliat tuh subhanallah, malah dia malah senyum istilahnya, malah senyum. Itu kan kekuatan mahabbah yang luar biasa dari Allah. Mereka merasakan itu, sengsaranya dan nikmat, apalagi nikmatnya. Kalau sekarang dibalik, nikmatnya saja sengsara, apalagi sengsaranya. Iya, orang sekarang gitu, nyata itu. Orang punya rumah, punya kendaraan, punya makanan, punya istri, masih sambat ya dengan orang. Jangan bener namanya. Asal orang enggak ada. Tidak akan aduk, maka ada iya boleh, aduk, bolehlah, aduk, terus dah. Tidak dapat benarnya, itu namanya nikmatnya jadi sengsara, apalagi sengsaranya. Kalau orang punya mahabbatullah yang luar biasa, sengsaranya jadi nikmat, apalagi nikmatnya. Qabla ayya tahatta'u, sebelum senang mereka, merasakan senang mereka, atau bersenang-senang, bin na'imil khalidi, dengan nikmat yang kekal, nikmat surga, alladziyan layam fati'un, tidak putus apa nikmat, fil akhirati, di akhirat, di surga. Kenapa bisa babi tahkikihim lihadihi mahabbat Allah? Sebab, dengan sebab membenarkan mereka sungguhkan lihadil mahabbah pada ini rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta kepada Allah itu dibina betul, ditahkik betul dalam hati sehingga apa itu bisa terbentuk kekuatan iman sampai menjumpai manisnya iman itu tadi, manisnya. Kita sudah dalam urusan Allah itu apapun menjadi ringan, berat pun menjadi ringan, bahkan kematian itu tidak jadi masalah. Seperti sahabat dulu yang ditangkap oleh orang kafir, sudah mau dieksekusi, dibunuh, masih minta izin cukur-cukur, bersih-bersih, mandi junub, terus sholat dua rakaat baru dibunuh. Ya tenang aja, karena dia mengatakan la ubali, saya tidak peduli di mana aku mati, yang penting aku mati dalam keimanan. Mati itu hanya pindah alam, bukan sesuatu yang itu. Kalau kita rasain sekarang seperti Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anak, coba teman bayangkan menyembelih anak, anaknya disuruh sembelih. Ridho hatinya, cintanya kepada Allah. Kita gak bisa bayangin sekarang. Coba kalau ada syariat kayak itu, kita terus sembelih anak. Kita gak bisa kebayang gimana menyembelih. Kita lihat anak luka tok itu sudah gak pegang, jatuh sudah gak pegang, mana suruh nyembelih anak, suruh nyembelih, gimana pikirannya itu. Saking topnya cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah, wa ta'adallahu Ibrahimah Khalilah, menunjukkan tadi cintanya. Makanya dalam masalah mahabbatullah, Nabi Ibrahim itu menjadi orang pertama yang jadi suri tauladan. Fahadihi nubzatun yasiratun, itu kebalik. Kurang ya-nya, bukan kebalik, kurang ya-nya depannya. Nubzatun yasiratun, ini adalah hidangan sedikit. Itu ya pemberian hidangan sedikit. Fi masail mahabbatillah, di dalam masail atau poin-poin cinta Allah. Alaul kitab dan sunnah, berdasarkan cahaya kitab dan sunnah, maksudnya dalil. Alati yang jamak tuha, mengumpulkan aku pada masail. Akunya siapa? Yang nyusun ini Abu Zahra Khalil Bustami. Litulladhi ma'adhi umil haram, umil Qur'an, untuk murid umil Qur'an. Ini aslinya untuk pondok umil Qur'an sana, tapi bisa untuk semuanya, untuk kebaikan. La'alallaha yashrahu sudurahum limahabbatihi ta'ala. Mudah-mudahan Allah melapangkan hati mereka, para murid, untuk cinta kepada Allah, bimtisali awamirihi wajtinabi nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Amin. Kita mulai dari al-ayatul Qur'aniyatu al-muta'alliqatu bi mahabbatillah, bukan fi, bak penulisannya salah, katibnya yang tidak. Ayat-ayat Qur'an yang berhubungan dengan masalah cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayatul muta'alliqatu bi mahabbati min suratil Baqarah. Ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah mahabbah dari surat Al-Baqarah. Wasta'inu bisabri wa shalah wa inna hadza kaidatun illa 'alal khashi'in alladziina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Yang kita ambil poinnya ya, yang ada garis bawahnya. Mintalah tolong kalian bisabri wa shalah, dengan sabar dan sholat, menertibkan sholat, memperbanyak sholat, baik sholat wajib maupun sunnah. Wa innaha, sungguhnya sholat iku lakabiratun, berat, besar, berat, illa ala khasyimi, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Aladina, orang-orang yang gunun, yang meyakini, maknanya yukinun, meyakini mereka. Anamsunya mereka yang kumulan kurabihin, orang-orang yang bertemu, akan bertemu Tuhan mereka. Ini isim fa'il bisa bermakna mudhari'nya. Wa'adun dan sunnya mereka ila hidup ala Allah iku wajihun, orang-orang yang kembali. Maksudnya gini, orang cinta Allah itu bisa khusyuk. Orang khusyuk itu tandanya selalu meyakini hadir bahwa besok akan ketemu Allah, ketemu kekasih, ketemu Allah, dan besok kembali kepada Allah. Kalau gambarannya begini, orang pergi jauh meninggalkan istrinya, contohnya, apalagi mantanannya, imam bunuh mantanannya, itu kalau sudah agak lama itu kan dia yakin mau kembali kepada istri, ada kerinduan di situ. Nah, orang kalau cinta mesti begitu. Sekarang kita koreksi diri, ada nggak, sudah ada belum kita, ya Allah, bisa aku ketemu dengan Allah, bisa aku akan dapatkan rahmat Allah. Itu salah satu tandanya cinta. Nah, kalau belum berarti kita belum punya tanda. Makanya dalam akhir surat Al-Kahfi bunyinya, kemangkana yarju liqa'a rabbi faly'amal amalan salihan. Siapa yang dia betul berharap ketemu Allah. Dan sekarang harus bikin keliuan, kalau kamu mau ketemu Allah berarti mati dulu. Gak mau saya sekali. Karena harus melewati, mati dulu. Kalau orang iman zaman dulu itu, apalagi zaman fitnah, malah berdoa, ya Allah matikan saya sekarang. Seperti bapaknya saya itu, di waktu saya lahir di gendong, dibawa ke depan, apa itu, Multazam, ya Allah, kalau anak saya ini tidak menjadi, bukan anak yang soleh, matikan sekarang. Karena yang dicari itu ridhonya Allah. Yang dicari itu ridhonya Allah. Yang kita ambil di sini, mulatu rabbihim rajimun. Biasanya kita ngaji ini cuma lewat gitu. Ini enggak, ini akan kita jadikan tanda bahwa kita itu punya keyakinan, oh besok saya meninggal, terus nanti ketemu Allah di padang mahsyar, di surga mendapatkan ridhonya Allah. Jadi ada semacam timbul namanya rindu. Rindu itu apa ya? Rong. Rindu. Karena dalam bahasa Arab itu nasna mustaq. jadi kerinduan istiak. Saya pernah ketemu orang itu waktu awal saya dia ada, saya cuma manggil ya maula ya maula ya maula, itu nangis muter. Saya waktu itu nanya apa sih maksudnya, kok bisa orang hanya doa ya maula ya maula ya maula, dan maknanya kan kekasihku kekasihku. Terus saya baca sejarah, dulu zaman dulu ada orang yang ada orang tua dari nenek tua dari daerah mana itu daerah Yaman itu jalan kaki, aku ingin ke rumahnya Allah, aku ingin ketemu Allah. Jadi rindu itu ada. Nah, sekarang kita bagaimana kita ya? Kalau belum pernah tahu ya ini mengaku Rabbi bagus ada pertemuan dengan Allah, ada semacam kerinduan baru. Bala man aslama wajhu lillah wa huwa muhsin falahu ajru inda rabbih wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Bala iya man, barang siapa aslama yang menyerahkan dia wajhahu pada wajahnya, ini wajah yang maksudnya semua fisiknya, wajah lillahi kepada Allah, wa huwa sedangkan dia keadaan dia halil tapi dia itu muhsin, orang yang berbuat baik, menyerahkan dirinya kepada Allah, buktinya dia berbuat baik muhsin kepada Allah. Falahu ajru inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka bagi dia pahala dia di sisi Tuhannya, di sisi Allah, wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada takut atas mereka dan tidak ada mereka itu yahzanun, susah mereka. Besok di sisi Allah tenang, enggak ada rasa khawatir sama sekali. Dijamin oleh Allah dan tidak susah sama sekali. Tidak pernah. Cuma ini aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, ini pembuktian cinta kepada Allah yang kita dalami aslam. Coba kita ambil gambaran ini. Orang kalau sudah cinta pol kepada seseorang, jiwa ragaku hadir. Ya. Kalau kita dari tadi mantenannya right. Sekarang orang hormat kepada orang lain, menghamba kepada orang lain. Misalkan zaman dulu rakyat kepada raja, ya pasrah ya. Memang menyerahkan diri. Terus muhsin, atau kalau sekarang apa ya? Orang mengabdi di sebuah perusahaan yang merasa dia diuntungkan, udah dia gak akan pernah kemana-mana, dia muhsin kepada perusahaan itu, dia memasrahkan dirinya kepada perusahaan itu, semua tenaganya itu untuk perusahaan itu. Nah, berarti dia cinta kerja, cinta perusahaan. Karena kalau cinta Allah sebenarnya begini itu, jiwa raga itu aslama wajhahu lillah. Bagaimana prosesnya muhsin? Hari-harinya itu dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Namanya cinta kepada Allah. Berarti kalau ingin tandanya kok orang kok fisiknya aras-arasan, malas ibadah, malas pikir, malas baca Quran, malas sujud. Sujud penculik. Kok sujud penculik? Tidak bisa sujud kayak nanti bulan Ramadan, pilih imam yang paling cepat. Tercepat masjid-masjid yang tercepat ini yang ramai. Kalau imamnya lama, enggak senang. Gitu. Pembuktian cintanya itu di segini itu berarti minim sekali. Di Kediri saya coba kemarin, tapi sudah enggak ada siswa. Saya coba baca sekitar hampir 4 lembar, hampir setengah juz. Itu aja katanya sudah ada yang kerja kakinya. Karena tak pernah segitunya. ini sampai kapan ini mau dibikin kayak Masjidil Haram ini kalau kayak gini? Nah, tapi saya husnudzon nanti kalau hafid-hafid sudah banyak, insya Allah bisa kita perbaiki. Bulan Ramadan bisa hafalan Quran dalam tarawih seperti zaman Nabi, seperti zaman Khalifah Umar, seperti Mekah Madinah. Orang masjid-masjid jamaah itu megah-megah, cuman imamnya masih megah-megah. Tapi megah-megah kulhumu aja baca Allahan. Mungkin hafid-hafid yang bagus ternyata jamaah banyak yang bisa bagus-bagus. Nah, insya Allah gitu. Mudah-mudahan Allah yang lancar Bapak. Walillahi masyriqu wal maghrib. Fa'ina matuwanu rasamma wajhullah. Dan bagi Allah timur, maghrib dan barat. Fa'ina matuwanu maka di mana menghadapkan kalian. Rasamma maka di sana wajhullah, wajah Allah. Di sanalah kamu menghadap kepada Allah. Inna Allah wa syurani. Sebenarnya Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Ini yang kita ambil namanya bukan siatnya hukum, bukan. Kalau siatnya hukum ini masalah kiblat untuk sholat sunnah. Yang kita ambil sisi lainnya. Sisi lainnya, orang cinta Allah itu kemana dia menghadap itu, dia merasa dia menghadap Allah. Tidak lepas dia pandang dari Allah. Kalau anak muda bilang, dimanapun aku ingat kamu, nah, ingat wajahmu. Iya itu Bapak, yang pernah jatuh cintrong itu. Dan yang ada di depannya itu wajah si dia. Ini oleh Allah diingatkan, kamu ngadep ke mana saja di situlah wajahmu. Nah, pertanyaannya ini, pernah enggak orang merasakan seperti itu? Jawabannya, saya belum pernah. Ya, berarti cintamu ya segitu itu kepada Allah. Kalau yang cintanya pol-pol, madet kemanapun, dia merasa dia menghadap wajah Allah, berhadapan dengan Allah. Ya, seperti Ibrahim, nah, siapa yang saya ceritakan di atas perahu, dia tak perlu menghadap kiblat. Yang lainnya perahunya mau tenggelam, tuh oh, pada sholat, pada doa, menghadap kebarat. Dia malah tidur, sarungan. Diterdak sama temennya, dia duduk ada apa? Oh, semalam panik motor gelap ini pelaunya. Dia duduk, ini ada apa? Cuma jalannya duduk langsung. Allahumma qad araitana qudrataka fa'arina afwaka ya Allah. Setelah keperlihatkan kekuatan engkau ya Allah, engkau maha kuat, koi. Sekarang perlihatkan kepada kami pengampunan engkau ya Allah, kami diampuni ya Allah. Salah. Ya. Tapi meyakini bahkan mau coba dimanapun menghadap bukan hati yang ada, bahkan mau coba di sana wajah. Jadi ini ayat-ayat ini seputar isyarat-isyarat orang cinta sama Allah. Wa idh qala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu. Dan ketika mencoba pada Ibrahim siapa rabbuhu Tuhannya Nabi Ibrahim. Di kalimatnya dengan beberapa kalimat, beberapa perintah. Fa'atam ma'unna maka menyempurnakan siapa Nabi Ibrahim guna pada kalimat-kalimat itu. Fa'atam ma'unna. Tadi saya sudah menggunakan lambang atau ukuran tolak ukur seseorang cinta kepada Allah itu Nabi Ibrahim itu. Makanya ya, ayatnya nanti juga ada dalam surat An-Nisa itu waqtaqallahu Ibrahim khalilah. Memang Nabi Ibrahim itu enggak Allah diambil sebagai kekasih khusus karena cintanya yang sangat pokok kepada Allah. Jadi kalau kita sudah bahas ayat Quran apa yang diperbuat oleh Nabi Ibrahim itu menjadi bukti cintanya, pembuktian cintanya kepada Allah. Di sini Allah ngetes, ikhtibar, diintihan Sampai di mana Ibrahim ini cinta dengan beberapa perintah sempurna semua dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Apa saja? Termasuk sunat. Sudah umur 80 tahun disuruh sunat. Alatnya apa? Kampak. Sekarang kan masih kecil, udah pakai suntik, pakai pati rasa. Apa pati rasa? Ya, pati rasa, alat rasa. Dan dulu tidak ada apa-apa, suruh ngetoki sendiri pakai kampak. Itu kalau enggak lihai itu lah. Otong ngerti ya. Nah ini betapa kayak apa sakitnya umur 80 tahun suruh sunat pakai kampak. Kita bayangkan lulus Nabi Muhammad disuruh memindah istri mudanya ke Mekah dari Palestina ke Mekah, suruh berpisah dengan anaknya Nabi Ismail, istri mudanya suruh meninggalkan di Mekah. Jadi waktu mau meninggalkan itu sampai enggak noleh, dipanggil-panggil enggak noleh. Istrinya bilang, Allahu amarka, ya kan? Apa Allah yang memerintahmu seperti ini? Baru mandor ini. Aku, kata istri, kalau Allah yang memerintahkan, la yudhanyu, tidak mungkin Allah menyanyiakan. Lebih dari itu, berapa tahun kemudian, suruh datang, suruh nyembelih. Orang lama enggak bertemu, ketemu sebentar, oleh Allah disuruh nyembelih. Coba. Ya abadi, if'al ma tu'mar. Sama dengan sekarang kalau anak kita bilang, ayah. Kalau kita bilang ayah, mengadilnya, paham. Adanya ya bunainya, inni arafinam, anakku. Com. Jadi panggilan saya dari bapak dan anak terjadi. Betapa kalau kita bayangkan betapa sedihnya orang rindu lama tak ketemu anaknya pointer, ya. Pandai pintar disuruh nyembelih. Selama aslama watan lahul jadi wanadainahu ayah Ibrahim. Qad saddaqta ar-ru'ya. Ketika keduanya sudah pasrah, buatanlah wujud jibril yang sudah siap di sebelah panggil oleh Allah. Udah ya, Pak, kamu lulus sudah. Nah, kamu lulus. Sebagai lewat sudah di sebelah, tak mempan sampai tiga kali karena itu menjadi valid oleh malaikat jibril. Ada sebagian kalau ayatnya ya hanya buatanlah wujud jibril wa aslama sudah pasrah. Baru begini mati pada cukup kita. Nah, ya, kamu sudah terhitung mengerjakan itu. Itu pembuktian cinta. Jadi kita ini masih berapa persennya ini? Berikutnya wa idya fa Ibrahimul qawaida min al-baiti masma'in. Wa idya fa Ibrahim dan ketika meninggikan siapa Nabi Ibrahim. Al-Qawahita pada beberapa fondasi minal baiti dari baiti Allah. Wa Ismailu bersama Ismail. Nabi Ibrahim berdoa isinya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana wahai Tuhan kami taqabbal, menerimalah engkau minna dari kami. Innaka sunnya engkau antangku kasami'ul alim, dan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini contoh orang cinta kepada Allah, Nabi Ibrahim. Beliau beramal sulit, berat itu. Masalahnya itu membangun Ka'bah. Nabi Ismail mengangkat batu. Nabi Ibrahim sebagai tukangnya di tempatnya itu masih berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah amal soleh kami ini, ya Allah. Jadi masih merasa kurang. Yang kita ambil di sini karena cintanya Paul kepada Allah itu, berbuat apa saja kebaikan itu untuk Allah itu masih kurang. Tidak pernah merasa cukup. Ya Allah terima, ya Allah masih sedikit sekali rasanya. Ketika kita puasa Ramadan, kalau ulama itu, kalau sudah selesai Ramadan, ini sejarah para ulama, doanya apa? Rabbana taqabbal minna siyamana, ya Allah terimalah puasa kami, ya Allah terima, ya Allah puasa kami walaupun sedikit amalan, banyak tidurnya, ya Allah bulan Ramadan, kalau malam banyak makannya, ya Allah. Kalau disuruh puasa itu biar makannya sedikit, kok malam-malam lah katanya gantinya siang. Males, malam juga minimal 3 kali. Maksudnya kita itu disuruh belajar tirakat, arakat dari Madura. Benihnya belum malam. Macam maghrib udah makan, tidak ada takjil lagi, langsung takjil. Beda dengan takjil dengan kalau ajalah itu ditunda, takjil. Tapi kalau takjil, ajalah cepat. Sudah takjil, cepat-cepat makan di tanah batu. Nanti tarawih habis tarawih makan lagi. Malam masih bangun jam berapa itu? Jam 12 makan lagi. Mumpung kaposong. Nanti sahur habis subuh itu sudah abang masih mumpung ada di piring. Karena siangnya makan. Terus siang tidur. Ini kok enggak bilang ya Allah Rabbana taqabbal minna siyamana. Berarti cintanya kurang. Inilah Nabi Ibrahim berjuang di padang pasir sekian panasnya. Dan beratnya itu amal ibadah itu masih merasa kurang. Ya Allah terima ini ya Allah dari kami ya Allah sunnahnya. Nah itu kita juga ingin kalau ingin membangkitkan ini saudara. Salah satu caranya itu buat kita merasa bahwa nikmat Allah itu sangat banyak buat kita. Kita mau balas dengan model ibadah apa saja itu kalau Allah nggak merahmati itu belum sepatutnya apa. Ada bandingannya apa? Kita dikasih nafas, kita dikasih kesehatan, kasih rezeki, kasih macam-macam Allah. Hanya kita disuruh balas. Nanti disuruh ibadah sholat tarawih yang lama, fala tasal an husnihinna wa tulihinna, kita tidak bisa. Kata Ibu Aisyah, jangan tanya kalau kamu dalam sholat malamnya Nabi itu baiknya dan panjangnya. Kalau sekarang fala tasal an apa suihinna wa qasrihinna. Jangan tanya tentang jeleknya dan jeleknya 11 rakaat dan cepatnya 11 rakaat. Insya Allah mudah-mudahan di jamaah tidak ada mudah. Cuman saya berkali-kali di bulan Ramadan terima pertanyaan dari mukaran balik yang jadi imam tarawih. Boleh enggak sih? Dalam setiap rakaat baca satu ayat saja supaya tujuannya supaya jamaahnya tidak resah. Satu ayat saja. Dia punya banyak hafalan, saya sudah hafal sekian juz tapi saya baca satu ayat saja. Boleh apa? Ada yang nanya gini, boleh enggak dibacakan satu ayat tapi awal surat Alif Lam Mim Allah Sod Allah Rahman. Pertanyaannya ini biasanya saya jawab, carilah ridho, tetapilah sunnahnya Nabi, carilah ridho Allah, maka Allah akan membuat manusia ridho kepada sabar. Kalau dibalik, jangan, kadang-kadang saya tambahin, jangan mencari ridhonya manusia, meninggalkan ridhonya Allah. Nanti manusia dibikin enggak ridho. jelas, tapi ya caranya memang harus dibacakan hadis-hadis itu. Sunnahnya Nabi sholat bulan Ramadan itu lama. Jelas ya, yang kita ambil di sini, ini nyata ini. Orang kalau cinta memberi apapun itu tidak terasa besar, ya. Makanya dulu ada nyanyian waktu saya masih kecil itu apa, isi kantong hilang tidak terasa, kantong kosong tidak terasa. Itu kalau udah cinta itu kantongnya keluar semua habis gak kosong. Orang kalau cinta ya kayak begini, ya Allah, hanya sedikit ya Allah yang bisa kami perbuat ini, ya, terimalah dari kami. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ. Dan tidak ada orang yang benci dari agama Nabi Ibrahim illa, kecuali man, orang safiha nafsah, membodohkan dirinya. Kalau mannya itu istifham, ilahnya itu gimana reo, siapakah yang benci dari agama Nabi Ibrahim selain orang yang bodoh? Jawabannya tidak ada. Ya, orang itu yang paling yang membenci agama Ibrahim itu orang yang bodoh. Kita ambil ini, walaupun di setelah di dunia, dan di saya semua telah memilih kami Allah pada Ibrahim di dunia, di dalam dunia. Wa inna nasmiya Ibrahim fil akhirah, di dalam akhirat itu lamina salihin, termasuk orang-orang yang soleh. Yang kita ambil di sini, Nabi Ibrahim menjadi orang pilihan Allah di dunia. Karena apa? Karena cintanya yang luar biasa kepada Allah. Jadi orang punya mahabbatullah yang luar biasa itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Ilqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ilqala, ketika berfirman kepada Ibrahim, siapa Rabbuhu, Tuhan Ibrahim, aslim, menyerahlah kamu. Orang jawab, siapa Nabi Ibrahim? Aslam itu lirabbil alamin, saya menyerah kepada Tuhan segala alam. Ini pernyataan atau ucapan orang yang memiliki cinta kepada Allah. Iya ya Allah, saya pasrahkan diri saya kepada Engkau. Waqalu, dan berkata mereka, kunu hudan aw nasara fahtadu. Jadilah kalian Yahudi dan Nasrani, maka kalian dapat petunjuk. Kita akan baca cepat selain yang di garis bawah ini. Kalau katakan Muhammad, ban millata Ibrahim hanifan. Bahkan saya mengikuti attabi'u millata Ibrahim, agamanya Nasrani, hanifan dengan condong fanatik. Wa maka minal musyrikin, dan tidak ada siapa Ibrahim itu minal musyrikin, termasuk orang muslim. Saya mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Agama itu peraturan atau tatanan dari Allah yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim. Apa yang paling besar yang ada di dalam Nabi Ibrahim? Cinta kepada Allah. Rasa cintanya itu agamanya. Dengan Nabi mengatakan, saya mengikuti Nabi Ibrahim. Makanya Nabi meniru, dalam hadis disebutkan Nabi ittakhadanillahu khalilan kama ittakhada Ibrahim. Allah mengambil saya sebagai kekasih sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Seandainya saya mau mengambil kekasih dari kalian, maka la takhattu Abu Bakr. Yang saya ambil kekasih adalah Abu Bakr. Akan tetapi saya sudah diambil kekasih khusus oleh Allah, kata Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu mengikuti Nabi Ibrahim dalam masalah mahabbatullah ini. Fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala tadzkurun. Ingatlah kalian ni pada Allah. Adzkurkum, maka ingat aku pada kalian. Yang kita ambil bahasanya gini, cinta itu ingat, ingat itu cinta. Kalau cinta pasti ingat, kalau tidak ingat berarti tidak cinta. Nah, sekarang kita koreksi diri. Kalau kita bilang saya cinta Allah, menyatakan, ditanya berapa menit kamu ingat Allah dalam sehari semalam, coba kamu ingat mulai bangun tidur, ingatmu kepada Allah itu berapa? Saya bangun tidur ingat mobil, nah, berarti kamu cinta mobil. Saya bangun tidur ingat HP rumah, HP itu, nah, berarti kamu cinta HP. Habis itu kerja, kalau yang salah ingat salah. Jalan tuh enak, kalau duduk aduh mantuk punya punya laptop mana? Berarti cinta laptop. Nah, kalau orang cinta Allah enggak bangun tidur, alhamdulillah. Nanti berdanya, akhirnya, ba'dana, abadana, wa ilaihi nusyur. Nah itu, kalau orang Arab itu bisa langsung menghayati kalau kita baca itu pun juga belum tentu. Kecuali kalau cintanya pun, alhamdulillah. Anda dikahya dari Allah. Menghidupkan saya lagi. Soalnya orang tidur itu bisa keterusan mati. Saya dibangunkan lagi. Baca malam, wa ilaihi nusyur, dan nanti kembali kepada Allah. Coba kita koreksi diri ada sekarang. Itu bukti cinta. Cinta itu ingat, ingat itu cinta. Kalau tidak ingat berarti tidak cinta. Kalau ingat berarti cinta. Kalau cinta berarti ingat. Sebaliknya kalau tidak ingat berarti tidak cinta. Balik itu masih di mana-mana ingat kamu. Kita balik sih, saya sudah cinta Allah belum ya? Tandanya apa? Ingat sama Allah. Makanya di akhir surat Al-Imran nanti juga ada inna fi dzalika ayat itu kemudian al-bab. Terusannya apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kata Allah yang paling pandai manusia itu yang ingat kepada saya ketika dia duduk, berdiri, tiduran, ingat sama Allah. Apa yang diingat-ingat? Ya yang seputar Allah, nikmatnya Allah, pertolongan Allah, apa ingat Allah, Allah. Jelas ya? Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini yang diambil. Jadi sebagian dari manusia ada yang mengambil selain Allah Tuhan-Tuhan persamaan. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan itu sebagaimana mencintai Allah. Yang diambil walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang iman itu asyaddu lebih sangat apanya hubban cintanya lillahi kepada Allah. Lainnya itu kalah. Nah, ini contoh, ini ayat syariat mahabbatullah. Perhatikan, ini syariat isyarat mahabbatullah itu sesuatu yang agung yang harus ada di dada orang iman daripada yang lain. Coba, kalau mencintai ini, yang diambil ini caranya istimewa. Orang-orang iman itu orang yang lebih cinta kepada Allah. Makanya ulama zaman dulu nanti di belakang menjelaskan syarat ngurusi masalah cinta ini. Karena itu menjadi sifat orang iman. Kalau dibalik begini, kalau sampai orang tidak punya cinta kepada Allah, berarti tidak iman. Karena iman itu cinta. Kalau mencintai, kalau sampai orang lebih cinta kepada yang lain daripada kepada Allah, berarti imannya lemah. itu diancam bahaya kerusakan. Nah sekarang apa tugas kita? Apakah cukup dibaca itu tok tidak diurusi hati kita ini? Enggak. Orang iman harus mengurusi batinnya sebagaimana dia mengurusi yang tampak ini. Karena kita sholat ya, usaha kumadina Allah, usaha sujud. Tapi cintanya sama Allah gak dibina, gak diurusi sampai berapa persen saya ini cinta sama Allah ini. Itu juga apa aib atau nafas, nafas keimanan yang kurang sekali. Jadi karena kita kan ingin membuktikan ini, saya lebih cinta kepada Allah apa lebih cinta kepada yang lain. Nah, bagaimana menandai? Ya itu ayat-ayat sudah kita baca tadi yang akan kita baca ini juga masalah ingatnya, jadi ya saya lebih ingat siapa ya, lebih ingat ini, ingat ini, ingat. Makanya kesalahan kita banyak. Katakan suruh istighfar, suruh minta ampun ya, ya ibadallah istighfiru rabbakum fa'ini istighfaru rabbi sabari amal rotan. Saya setiap hari itu minimal 70 kali mohon ampun. Karena dengan ini tak tadi kan sudah salah, sudah banyak kekurangan. Ternyata banyak Allah banyak asal makhum baka wahum baka yang hibuk wa amal ladhi yubalini hubbak wa sal hubbak habba ilaiya min nafsi wa mali dan seterusnya. Itu ada Nabi tahu. Jadi kita masih perlu perbaikan sebenarnya. Perlu membuktikan bahwa kita lebih cinta kepada Allah daripada kepada yang lain. Karena itu sifatnya orang iman. 10. Wa'idah salat ibadi anni fa'ini maribun. Ketika bertanya kepada kamu Muhammad, siapa ibadi hamba-hamba Tuhan di tanah aku? Jawablah, fa'ini qaribun. Sesungguhnya aku qaribun, dekat, sangat dekat. Kalau qaribun dekat, tapi kalau qaribun namanya sifat mubalaghah, fa'ilun sangat dekat. Yang kita ambil bukan seperti biasanya. Yang kita ambil orang cinta itu walaupun jauh, coba walaupun jauh apa kata terasa dekat. Sekarang kita kembalikan ke diri kita. Allah sudah menyatakan seperti ini. Muhammad, kalau hamba-hamba saya tanya tentang saya, bilang saya itu dekat. Dan Allah sendiri bilang dekat, kita belum merasa dekat. Nah ini dia kurangnya kita. Allah ada pun kok semak. Matas kita ini matas tak asa semak katanya. Beremah, mak bisa. Jawabannya karena cintanya belum ada atau masih minim cintanya kepada Allah. Atas mak dekat, dekat itu kayak wadul, wadul itu, wadul, wadul, wadul namanya. Jadi susah sekali Allah, mula ya Allah tolong ya. Agar nangis ke pengiran terus tak nangis sekarang kemarin. Nah itu pembuktian cinta. Namun kita ambil orang kalau sudah cinta jauh pun itu dekat, itu sudah panggilan hati. Apalagi sekarang pakai HP orang lebih dekat mati. Kalau zaman dulu kan orang cinta sama orang disono jauh kan terasa dekat kebayang-bayang. Kalau sekarang kan bisa di apa ini pakai video call itu sudah lebih dekat lagi. Jadi dengan Allah nggak bisa video call ini nggak bisa. Tapi yang kita pertanyakan sekarang ini merasa nggak kita dekat dengan Allah? Kalau belum merasa dekat, wah jangan-jangan saya belum ada mahabbahnya. Belum ada cintanya. Seperti orang sujud kata Allah, firman Allah, akrobuma yakuna, paling dekatnya hamba saya kepada saya itu hina yasjud. Ketika dia sujud, Allahu Akbar. Nah, sujud kok ingat sama. Ingat apa yang ringan? Aduh, mereng. Ini pas sahir. Gimana koceng kan? Ya Allah. Kalau zaman dulu orang sujud, ulama sujud sampai berjam-jam itu biasa. Daripada bahkan ada apa sebenarnya itu enggak bergeming. Tapi ada yang sujud masjid rempah ini. Ambruk sekolah masjid ini. Enggak tahu dia orang lain sepasar ke bawah. Masjid ambruk masjid. Yang sujud itu sujud. Saking apa ya? Konsentrasi Allah betul. Kita coba terang bayangkan. Berarti kita ini masih jauh dengan ulama-ulama ahli bangsa menurut jauh sama sekali. Aku paling dekat. Ini kan berangkatnya dari dalam kita merasa dekat dengan Allah. Rasa dekat itu kalau sudah bisa mengerjakan perintah Allah, syukur alhamdulillah ya Allah. Kau lancarkan saya berbuat baik. Kalau kebetulan kau berbuat maksiat, dekatnya sama Allah, mohon ampun ya Allah, ampuni saya Allah, ampuni saya Allah, ampuni saya Allah, terus bin ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, infirli ya Allah, infirli astahimika ya Allah, saya malu kepada kau ya Allah, ampuni saya, ampuni saya. Terus nana, ana dhaifun, saya lemah faqawini, ana dhalilun fa'izzani, saya asar ya Allah, muliakan saya, ana fakirun fa'uni, saya fakir ya Allah, kayakan saya. Terus mendekat Allah. Semakin dekat itu, walaupun kita berlumuran dosa, kalau kita mendekatnya dengan mohon ampun, inna Allah yuhibbut tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Nanti Allah mungkin diberi kemampuan menghindari hal-hal yang tidak manfaat atau yang maksiat. Jelas ya? Fa inni qaribun, pengambilan dalilnya. Karena pada itu mana sidakum fatkulwa kali berikum abahakum au asyad dan dikro. Ketika kalian menyelesaikan dan pada ibadah haji kalian, fatkulwa maka ingatlah kalian kepada Allah kali berikum abahakum, seperti ingatnya kalian pada bapak-bapak kalian. Au asyad dan dikro atau lebih sangat apa yang dikuat ingatnya. Ini maha belas kasihnya Allah. Jadi umpama kita itu bisa ingat sebagaimana ingat kepada keluarga, itu saja sudah diterima oleh Allah. Ya, kadikrikum apa. Tapi kalau bisa au asyad dan dikuat, lebih sangat ingatan bagi yang kita ambil di sini tadi kan dikatakan cinta itu apa? Ingat, ingat itu cinta. Kalau tidak ingat berarti tidak cinta. Kalau ingat terus berarti cintanya cinta. Nah, dalam ayat ini Allah berikan gambaran supaya kita bisa melatih ingatnya kepada Allah. Kayak kamu sudah haji lama terus rindu sama bapak kamu atau anak kamu atau istri kamu atau keluarga kamu yang pernah haji bisa merasakan itu. Memang waktu kalau sudah pergi haji terus sudah selesai haji itu pingin pulang itu pingin ketemu keluarga itu luar biasa rindunya ini. Wiling mas, ingat semuanya di rumah. Iya. Dan walaupun lama di sana, kalau sudah haji itu, hawanya hidup. Apalagi dia pulang pulang, wena-wena itu. Saya waktu itu di sana, saya merasakan itu. Dia orang pulang haji, naik pesawat, kemas-kemas itu rasanya sedih. Ya, itu ingat sama. Keluar ingat terus berhari-hari. Katanya Allah, kamu ingat kepada saya seperti ingat kepada keluarga itu. Kalau bisa lebih dari itu. Nah, ini menjadi tolak ukur cinta kita ingat kepada Allah. Coba sekarang kita koreksi diri. ingat sama anak berapa jam, ingat sama istri berapa jam, ingat sama pekerjaan berapa jam, ingat sama Allah berapa jam. Itu bukti cinta di situ. Nah, mulai sekarang dicari itu. Mandiri sama dulu itu ada namanya al-khulwah ma'allah, menyepi bersama Allah. Menyepi bersama Allah, mencari tempat yang sepi. Sebenarnya apa-apa bertapa itu ada sunnahnya. Jadi Nabi di gua kira sebelum ada syariat masjid, orang kan bertapanya paling baik di masjid seperti itikaf. Itikaf itu kan sebenarnya bertapa bersama Allah. Kalau sekarang kan bertapa bersama HP, menyepi di pojokan kamar bersama HP-nya. Dan khulwah sama Allah. Memang cari waktu khusus untuk Allah. Ketika Nabi tidur itu ngeloni Ibu Aisyah, kan mau pergi bilang, ini begitu atakhullah ma'arabi, saya izin tidak tidur sama kamu sekarang, saya ingin menyepi bersama Tuhan. Ibu Aisyah masih curiga, wah jangan-jangan ini kebonong lagi, pemuda lagi, gelap-gelap keroyai mana ini, kebukranya, isyarek. Soalnya kan kamarnya gak lebar ya, kalau gak kemana mesti di sini. Ternyata kan Nabi lagi sujud, subhanallah, katanya Ibu Aisyah. Engkau bersama kekasihmu, aku bersama nafsuku. Dan aku salah. Ya, cemburu maksudnya. Saya cemburu, kau bersama kasih, kau bersama Allah. Aku berada dalam kemaksiatan, aku suudon. Jadi ini perlu sedang. Ini sudah kalau ukurnya begini. Kita harus memperbandingkan. Ingatnya kepada Allah itu seperberapa, seperberapa. Sama enggak dengan ingat kepada keluarga? Disuruh memperhitungkan. Wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Kita mau ngaji sampai jam berapa? Mana sekulanya ya? 4 lagi. Ya. Sebagian dari manusia orang yasri yang menukarkan, membeli, menukarkan nafsahu pada dirinya. Ibtila amal batillah, karena mencari keriduan Allah. Menukarkan, membeli dirinya. Ini ceritanya sahabat yang mau pergi ke Madinah. Dia orang kaya di Mekah. Terus hartanya sudah mau dibawa, dicegati oleh orang Quraisy, kamu boleh pergi, tapi semua hartamu harus kamu tinggalkan. Dia serahkan, dia jalan kaki ke Madinah, semua diserahkan. Namanya membeli dirinya, mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah. Dan kita ambil di mana? Ini bukti cinta kepada Allah. Jadi kalau orang beli, kalau orang sudah cinta kepada orang, mau disuruh beli berapapun hanya mau, jangankan uang putih, kamu minta bulan dan matahari, saya ambilkan. Kalau saya mampu lah. Iya betul itu, kalau udah cinta itu, ya, beli diri. Membeli dirinya, mencari dirinya, tahu mencari cinta, sanggup berkorban rasanya mencari ridha Allah. Jadi yang kita ambil, mencari ridha Allah itu bagian dari alamat cintanya seseorang kepada Allah. Bagaimana prakteknya? Contoh, waktunya sholat ditinggalkan semuanya. Pekerjaannya tinggalkan, namanya semua ditinggalkan. Yang ada di benaknya, saya mau ke masjid mencari ridha Allah. Ibtigha'a ridha ya Rabb. Saya mencari. Waktunya cari ilmu, semua ditinggalkan. Ini dikalahkan semua. Saya tak cari ilmu. waktunya apalagi yang harus dikorbankan itu. Dalam hati itu saya merebut ridhonya Allah, saya ingin ridhonya Allah, merebut cinta. Itu buktinya kita cinta sama Allah. Innaladina amanu waladina hajar wajahu bismillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, waladina dan orang-orang hajar yang hijrah, mereka iman terus mau hijrah, wajahu bismillah dan membela di dalam jalan Allah, ulaika iku yarjuna rahmatullah. Mereka itu berharap rahmat Allah. Ini juga semua. Jadi ayat-ayat ini seputar tanda-tanda cintanya seseorang kepada Allah. Ya Arjuna, berharap mereka rahmat Allah, rahmatnya Allah. Orang cinta Allah itu yang ada di benaknya itu ingin rahmatnya Allah. Wallahu ghafurur rahim. Inna allaha yuhibbut tawabi wa yuhibbul mutatahirin. Langsung. Sesungguhnya Allah itu yuhibbu cinta siapa Allah at-tawwabi, pada orang-orang yang ahli bertobat. Wa yuhibbu dan senang cinta siapa Allah mutatahirin, pada orang-orang yang bersuci, bersih-bersih diri, fisik. Ini yang kita ambil gini. Orang yang cinta kepada seseorang, dia pasti melakukan hal-hal yang dicintai oleh orang yang dicintai itu. Ya, orang yang cinta kepada seseorang pasti dia melakukan hal-hal yang disenangi oleh orang yang dicintai. Belikan baju untuk istrinya, dia mesti tahu istrinya senang warna merah padahal kulitnya hitam. Gak apa-apa, ibu juga senang kok. Istriku senang belikan yang merah. Gak mungkin dia belikan yang putih, karena yang putih gak dipakai sama istrinya. Misalkan dia istrinya senang gaduh-gaduh, gak mungkin dia belikan kartu gaduh-gaduh. Senang bakso, dia belikan baksonya. Orang yang senang kepadanya, dia pasti melakukan hal-hal yang disenangi oleh orang yang dia cintai. Kita cinta kepada Allah, kalau mau bukti, berarti kita melakukan ini. At-tawwab al-mutatahhiri. Dia sering bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah tidak menunggu dosa yang menurut kita dosa. Kita tadi sudah jelaskan, gak ingat sama Allah saja sudah salah. Kan gitu? Gak ingat sama Allah saja, gak dekat dengan Allah saja masih kurang kok kita. Salah. Jelas ya? Banyak bertobat dan bersih. Mutatahirin ini kalau aslinya ini contohnya mandi junub. Mutatahirin. Kalau ini sebab nuzulnya orang Ansor ketika tidak ada air dia peper. Tapi kalau ketemu air dia sucikan pakai air lagi. Itu mutatahirin. Orang yang senang bersih tapi tidak sampai israf lah ya, enggak sampai was-was. Senang bersih itu Allah mencintai. Orang cinta kepada Allah senang bersih dia. Punya rambut yang bersih rambutnya. Bukan digunduli. Dipotong yang bagus, yang rapi, disisiri. Tapi tidak sampai melampaui batas sisir. Kemana-mana. Oh, sore yang kemudian lancar. Lengkap sak cerminnya. Padahal laki-laki. Ini namanya membanceni. Allah membanceni, membanceni. Kayak banjir. Kalau mau sisir panjang, lengkap sak pacarnya. Itu kan perempuan. Ya, yang rapi. Bajunya yang rapi. Innallah jamilun yuhibbul jamal. Yang bersih. Nanti kan gitu. Tapi siwakan itu minimal kalau kita 5 kali sikat gigi. Karena setiap wudhu nanti siwakan. Bahkan menjelang sholat nanti siwakan lagi. Nah kita ini kadang-kadang jarang sikat gigi. Coba cari malam berapa? Sekali. Padahal katanya cinta Allah sikat gigi cuma sekali. Mandi bersih ke masjid, enggak boleh makan bawang, enggak boleh makannya hari Jumat itu kalau pemulus suruh mandi, maksudnya ke masjid itu pakai minyak wangi. Itu buktinya orang cinta sama Allah. Kalau bilang cinta sama Allah, enggak pernah mandi, bajunya enggak pernah disetrika, malah setrika sudah ada di rumah. Bustribus, bustribus. Abu Skribus, sok kersok, ayo urusin sarong, gak baca saan. Ya, apa nama? Berarti gak cinta Allah. Nisa ukum hartul lakum fatuh hatakum manasidu wa kandimu dalam semua takullah wa'alamu anakum mulaku wa basirin wa'alamu ya Yamin. Walamu mengetahuilah kalian anakun sunnya kalian kumulakuhu, orang-orang yang akan bertemu kepada Allah. Tadi sudah di depan. Tapi yang perlu saya tekankan lagi, kita ini umumnya belum begitu ingat dengan hari pertemuan dengan Allah. Belum begitu kepingin bisa bertemu Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Dunia ini cuma sebentar, saudara. Gak lama. Kita berapa puluh tahun lagi? Kira-kira di sini ada sampai 100 tahun lagi. Kak saya, sampai 100 tahun lagi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Padahal 100 tahun itu cuma 2000, sekarang 17. 2117. Kalau angka itu cuma 100. Kecil. Kita nggak sampai, insya Allah nggak ada yang sampai 100 tahun lagi. Jarang. Kok mendoakan yang pendek? 100 tahun itu panjang loh, udah panjang, nggak sampai. Yang besok akan ketemu Allah, ketemu Allah ini pernah nggak dibayangkan kita? Kalau kita, contohnya mau ketemu presiden, ada nggak yang mau ketemu presiden? Pak Jokowi. Wah, orang lain mau ketemu Pak Jokowi itu luar biasa kan. Saya kemarin di Jakarta itu mau habis daya panjenengan dipun dapuk mandi Pak Presiden, menyambut Pak Presiden di Malang. Padahal saya sudah beli tiket pesawat ke Semarang bahwa anak saya itu ketemu anak-anak di sana dan sudah ada acara di Semarang. Mungkin penting, ini penting ini begini. Saya aku rabu tuh presiden, tapi saya nggak menjawab ke hal yang umum itu. Berarti sama yang ngobrol saya itu, saya nggak butuh presiden. Nggak mas, ini saya sudah beli tiket pesawat sama keluarga ke Semarang sudah ada teman. Yang lain ada. Tidak harus saya akan mencarikan gantinya. Yang ingin saya ambil ada di sini, orang kalau ingin kalau bertemu dengan orang pol kan persiapannya luar biasa ya, itu harus luar biasa ya. Kalau saya mungkin yang diharapkan oleh DPP waktu itu nanti pakai sopan, pakai apa, saya mau disuruh gitu. Dan biasanya kan pakai, kalau dari dulu saya sudah pakai. Dan pertama saya bilang, maksudnya ini ulamanya ada iya, wakibye, gitu maksudnya. Dan ini aja, waduh. Dan orang itu, kalau mau ketemu Jokowi, terusnya mesti persiapannya luar biasa. Jadi ketemu Allah ini apa? Persiapan kita ini. Ini yang perlu kita hayati. Mungkin selama ini kita bilang ini cinta sama Allah, gak pernah bayangkan ketemu Allah itu bagaimana. Apa persiapan saya? Ketika sahabat datang kepada Nabi-Nabi, saya hanya minta satu, bisa dekat dengan surga. Sedekat dengan Allah, dekat dengan surga. Katanya Nabi, Sa'id ini bikas suatu sujud. Kalau kamu betul begitu, tolong bantu saya untuk bantu kamu dengan kamu memperbaiki sujud kepada Allah. Berarti orang ingin ketemu Allah itu memperbanyak sholat sunnah, sujud lama seperti sunnah kafir yang tidak diindahkan. Sholat sunnah sujud terakhir habis maghrib tahu-tahu sampai ada isya, nggak terasa. Wah ini baru namanya persiapan gitu. Betapa rindunya, betapa cintanya moral. Jelas ya? Betapa sedih memilih. Wadzkuru nikmatallah alaikum. Ayat 16. Ayat nomor 16. Wadzkuru ingatlah kalian nikmatallah, pada nikmat Allah alaikum atas kalian. Ini yang kita ambil, kita hubungkan dengan rasa cinta ya. Perhatikan, orang kalau dikasih sesuatu oleh orang yang dicintai, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Pertama mesti ingat, wah ini hadiahku dari, pakai bunga, gelang atau cincin, wah diciumin. Ingat setiap melihat cincin mesti ingat sama yang kasih. Berarti ini cinta. Ya. Kalau dikasih enggak ingat. Nah, dia ini berarti enggak ada rasa apa-apa. Kalau perlu dibuang nih pemberiannya. Nah, buktinya cinta itu kalau dikasih ingat. Nah, kita bilang cinta sama Allah. Nikmat apa yang kita ingat dari Allah? Wah aku gak terlalu ingat ya, berarti cintamu minim banget ya. Nah kalau orang cinta sama Allah, dia mesti waduh nikmat Allah mesti ada, ingat. Makanya Nabi kita diingatkan alamnya cinta yatimah. Dalam kehidupan ini kita ingat-ingat. Berarti saya misalnya, saya dulu kalau sudah masuk sini kadang-kadang ingat apa-apa itu langsung ingat rumah, ingat masa kecil. Saya dari bawah, dari naik turun ini, dari bawah turun itu saya cerita sama anak-anak saya itu mengingatkan diri saya supaya saya bersyukur kepada Allah. Tadi saya turun itu pojokan agak pelan-pelan, anak saya bilang tadi, dulu sini di pojokan sini ada sumber, beri sumber dan ada air sedikit di sini untuk cuci kaki. Terus tak bilang ini. Saya pernah dulu diajak Mbah Kai ke Papong. Ke Papong. Mbah waktu itu diajak ke Mas Dur atau kemana. Sobat lepok. Karena lama. Gak ke Papong. Yang saya ingat sama Kai datang terus sampai di sumber itu. Jauh. Jadi soalnya terus saya dulu. Itu saya ceritakan anak saya tadi supaya ingat masih bisa bersyukur sampai sekarang saya masih ingat dia ingat mengbedah ingat saking jemur melolong sampai bekung jelung anu pas saya nggak muda sampai orokan ambung saya kalau anu baca sopan percaya. Ingat padahal itu tahun berapa? Alamnya ceritanya iman fa'awa wa'adalaka sholat. Kita tidak begitu. Mengingat nikmat Allah itu luar biasa. Itu membuktikan kita ridho, kita cinta dengan Allah. Allah telah memberikan ini. Kalau enggak seperti ini, enggak ada cinta kita sama Allah, enggak terasa kita. Bahkan sesuatu yang ada di depan kita itu tidak terasa, enggak terasa nikmat. Kalau kita enggak mengimannya masalah kita dan nikmat-nikmat Allah. Jelas ya? Fadhkurullaha kama 'allamakum, berikutnya. Ingatlah kalian kepada Allah kama 'allamakum, sebagaimana apa-apa alamaku telah mengajari siapa Allah pada kalian. Ma pada apa-apa lantakumu yang belum ada kalian ikut ta'lamun mengetahui kalian. Ini ilmu ini, ini ilmu. Ingatlah kepada Allah yang mengajari kamu ilmu yang asalnya kamu belum tahu. Ini contoh, ingat nikmat, nikmat ilmu. Diling-diling zaman dulu, ingat-ingat. Saya dulu bisa apa ya? Oh, enggak bisa apa-apa. Sekarang bisa begini, oh ini Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah telah mengajari saya. Saya sekarang hafal satu juz Quran. Saya sekarang bisa memaknai, saya bisa menerangkan, saya bisa mengajar, saya bisa begini. Itu diingat-ingat itu pemberian Allah. Kalau belum ingat juga, bandingkan sama orang teman kita yang enggak dikasih oleh Allah. Itulah teman saya, mau mondor aja membalik lagi. Jadi mau balik, tugas membalik ke rumah lagi, jual rokok lagi di panggung misalkan. Padahal mau balik, sudah ada nasihat, tek masih aja. Yang salah teknya. Ada panik yang bikin orang berengi ini. Kok bisa ngerti dan seutang gitu lah. Ngertinya sama apa seudahnya ini sama. Yang bikin memang orang berengi yang nulis. Tapi yang merestui kan bukan hanya orang nulis, semua akan setuju. Karena itu dalil harus diterima. Dan kalau malah keluarganya sendiri gak mau terima. Waktu itu masih darah saya itu. Lama saya, tapi ya gak apa-apa. Gak masalah. Memang pembagian Allah itu masing-masing kita tak menjalankan, kita mendoakan yang baik-baik insya Allah. Mudah-mudahan Allah paling paham. Itu contoh. Contoh yang tidak bisa kita tiru. Fadkurullaha kama'allamakum malam takumu. Ingat sama Allah yang telah mengajari kamu. Jadi kalau kita punya ilmu itu, yang kita ingat itu kita syukurlah. Inna Allah lagu fadlin ala nas. Allah sunya Allah ku lagu fadlin. Nisaya dan yang memiliki keutamaan ala nasi atas manusia. Walakinna akan tetapi akhbarna kebanyakan manusia ikul ayaskuru. Tidak bersyukur mereka. Yang kita ambil lagu fadlin. Lagu fadlin itu pemberian yang lebih, namanya lalu fadli. Yang lebih itu lebih dari apa yang ada pada kita, atau lebih dari orang lain yang sepadan dengan kita. Jadi Allah seperti kita ya, kita ngasih haknya pekerja kita ini 1 juta, terus kita kasih 2 juta, kasih MB, ini namanya fadli. Allah itu begitu itu. Allah itu punya lebih. Mufadlin. Kok tahu-tahu terbiar-terbiar yang diberikan ke manusia. Cuma manusia yang tidak syukur. Di mana rasa cinta yang harus kita bina di sini. Nah, zat yang memberi lebih selalu kepada kita. Kenapa kita tidak mencintai? Kalau orang lain aja, kalau sangat baik sama kita kan, otomatis kita orang sering ngasih aja gimana perasaan kita kan syukur kok. Ingat si cintanya kok sama kita. Ketika Allah yang selalu fadli ini kok tidak pernah kita bayangkan gak pernah ada di benak kita. Nah, habiskan ya yang digaris kita ini. Allah waliyul ladina amanu. Allah itu waliyul ladina amanu, kekasihnya orang-orang yang beriman. Allah sendiri menyatakan kekasihnya orang iman. Nah, sekarang kita menyatakan enggak? Jadi contoh kali ini, wahai kekasihku, ini kabaran aja ya. Wahai, anak apa? Saudaraku yang paling aku cinta, yang paling aku sayang. Allah gitu, hei hambaku yang paling aku cinta, yang paling aku sayang. Pernah gak kita bilang, hai Allah yang paling aku cinta? Kalau belum berarti apa ini? Hah? tetap kok sebelahan. Makanya Nabi Yusuf dalam akhir kejayaan beliau, dalam akhir surat Yusuf itu mengatakan Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, ya Allah, engkau kekasih saya, ya Allah, yang paling dekat, yang paling saya dari dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, nah, enggak main-main surat itu. Allah anta waliyyuna faghfir lana, ya Allah, engkau kasih kami. Dihayati kalimat itu. Kadang-kadang kita muncul bilang seperti itu, ya, kadang hati itu bilang, ya Allah, saya rasanya belum pantas. Ya, sudah begitu terus muncul lagi pikiran bertobat, astagfirullahaladzim, saya, ya Allah, terima saya sebagai kekasihmu, ya Allah. Kalau di hayat itu bisa seperti itu. Allahumma innani a'udzu. Kemudian terakhir, wa hamna, gitu. Anta maulana. Mulai dari doa ini, ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alina isam kama amantam wa la tuqabina, Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'afana wa gfir lana wa rahamna anta maulana. Fansurna ala kumulana. Ini pernyataan saudara, jangan main-main yang di anta maulana ini. Anta maulana ini kesannya begini, ini kan doanya, ya Allah, jangan kau siksa kami jika kami lupa kepadamu. Lupa itu ada salah. Inna sina, jika kami lupa. Lupa kepadamu, lupa peraturanmu, sehingga melanggar inna sina. Apakah apa kami salah? Gak ngerti peraturan, melanggar gak ngerti peraturan. Rabbana wala tahmil alaina isran, jangan kau tanggungkan kepada kami tanggungan yang berat, kama hamal tahu ala nabi mengkabila, seperti engkau telah menanggungkan tanggungan itu kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhamilna mala taqata lana bih, jangan engkau memberi beban, beri tanggungan kepada kami sesuatu yang tidak ada kekuatan lana bih kami bih dengan sehi dengan ma wa'fu anna, maafkanlah kami, wa'fir lana, ampunilah kami, warhamna, sayangilah kami, anta maulana, engkau kekasih kami, ya Allah. Fansurna ala qawmil kafirin. Yang diambil, inilah pernyataan cinta kita kepada Allah, anta maulana. Jangan main-main dengan Allah kalau kita belum minta sama Allah. Allah ini as'alullah hubbaka wahubba man yuhibbuk, ya Allah, berilah saya rezeki bisa cinta kepadamu, ya Allah, sehingga menyatakan anta maulana itu mantap dalam hati, bukan gerabian. Atau di sini bisa disiapnya ini kan mohon kepada Allah, jangan begini, jangan disiksa, jangan dibebani, jangan begini. Kan engkau yang kekasih kami, Allah, tidak memberatkan kami, Allah, anta maulana. Dan sunnah alhamdulillah, jazakumullah khairan, alhamdulillah. Kita lanjut bazar salat subuh, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.